Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة pengajian di Masjid Al-Furqan yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majlis kajian, dan semoga pertemuan kita ini mendatangkan manfaat, mendatangkan ilmu yang baru, dan menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan syarah dari kitab Masail Jahiliyah yang syarahnya disusun oleh Asy-Syaikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah. Ada permatannya ini disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Tamimi Rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada masalah yang ke-52. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Al-mas'alah ats-tsaniyah wal khamsun. Masalah yang ke-52. Al-qadhu fi hikmatillah ta'ala. Adalah mencela terhadap hikmah Allah Ta'ala. Jadi diantara kebiasaan jahiliyah adalah mencela terhadap hikmah Allah Ta'ala. Qala syarih, berkata pensyarah kitab ini yaitu Asy-Syaikh Salih bin Fauzan Hafizahullah, Allah Jalla wa Ala wasafa nafsahu bil hikmati. Allah Jalla wa Ala telah mensifati dirinya dengan hikmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hikmah. Wa annahu hakimun, dan bahwasanya Allah adalah hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yaitu yang maha memiliki hikmah. Wal hikmatu, dan hikmah adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fal hakimu, maka al hakim, yaitu yang memiliki sifat hikmah, huwa adalah alladhi yadha'ul asya'a, yang meletakkan segala sesuatu fi mawadhi'iha la'iqati biha, pada tempatnya yang layak, pada tempatnya yang sesuai. Wallahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala wasofa nafsahu, mensifati dirinya bil hikmati, dengan hikmah. Wa annahu hakimun, dan bahwasanya dirinya adalah hakim. Wa anna lahu al-hikmatal balighata, dan bahwasanya dia memiliki hikmah yang sempurna. Wa kadzalikal makhluqatu kulluha mabniyatun 'alal hikmati. Jadi demikian juga seluruh makhluk, maka seluruhnya diciptakan atas dasar hikmah. Ma khalaqallahu syai'an illa lihikmatin. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali adanya hikmah. Ma khalaqallahu syai'an abathan. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Khalaqas samawati lihikmatin. Allah menciptakan langit untuk hikmah. Wa khalaqal aradina lihikmatin. Allah menciptakan bumi untuk hikmah. Wa khalaqal asjara lihikmatin. Allah menciptakan pohon-pohon untuk hikmah. Wa khalaqal bihar wal hayata lihikmatin. Allah menciptakan lautan dan kehidupan untuk hikmah. Wa khalaqal jibala lihikmatin. Allah menciptakan gunung-gunung untuk hikmah. Wa khalaqal awalima. Allah menciptakan makhluk-makhluk. Al-jinna, baik jin, wal insa dan manusia, wal bahaima dan binatang, wal hasyarati dan serangga. Kullu syai'in khalaqallahu khalaqahullahu li hikmatin. Segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah untuk hikmah. Semua yang Allah Ta'ala lakukan, semua yang Allah Ta'ala ciptakan, itu semuanya adalah mengandung hikmah. Ini yang menjadi keyakinan Islam. Ini yang menjadi keyakinan sunnah. Adapun orang-orang jahiliyah, maka mereka mencela terhadap hikmah ini. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh di pertengahan pembahasan tentang bentuk celaan orang-orang jahiliyah terhadap hikmah Allah Ta'ala ini. Wa idza tadabbarta itqanal makhluqati. Dan apabila kamu memperhatikan kesempurnaan penciptaan seluruh makhluk. Itqan itu artinya melakukan sesuatu dengan sempurna. Wa nataijaha, dan akibat atau hasil dari penciptaan-penciptaan tersebut. Arafta hikmatallahi jalla wa ala, maka kamu akan mengetahui tentang hikmah Allah jalla wa ala. Wa anna khaliqaha, dan bahwa pencipta seluruh makhluk tersebut hakimun, adalah yang maha hakim. Zu hikmatin balighatin, yang memiliki hikmah yang sempurna. Jadi apabila kita memperhatikan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, kesempurnaan penciptaan ini, keserasian penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini juga akibat dari adanya keserasian penciptaan Allah taala terhadap makhluk-makhluknya ini, maka kita akan mendapatkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu benar adalah hakim, maha memiliki hikmah yang sempurna. Ya, sebagai contoh, mungkin kita ambil beberapa contoh tentang penciptaan gunung. Maka penciptaan gunung ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung itu adalah untuk hikmah. Dan hikmahnya adalah untuk menjadikan bumi ini kokoh. Sebagaimana kokohnya tenda atau kemah yang ditahan oleh pasak-pasak yang dipatokkan ke tanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali di situ ada hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan saya pernah baca bahwa setinggi gunung menjulang ke atas, maka demikian juga akarnya, sedemikian juga ukurannya ke bawah. Jadi kalau tingginya 3 km, maka akarnya ke bawah juga adalah 3 km. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Syekh di sini menyampaikan beberapa ayat yang berkenan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita perhatikan pada kesempurnaan penciptaan makhluk-makhluknya. Yang pertama surat Thaha ayat 50. Allah taala berfirman, a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. A'ta kulla syai'in, Allah yang telah memberikan segala sesuatu, khalqahu penciptaannya. Artinya Allah yang telah memberikan penciptaan kepada segala sesuatu. Tsumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk kepada segala sesuatu yang telah Allah ciptakan tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu yang hidup kecuali Allah taala berikan kepadanya petunjuk. Petunjuk supaya dia bisa hidup. Baik manusia, binatang, tumbuhan, dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan kesempurnaan penciptaan. Ya, saya pernah baca dulu dalam pelajaran bahasa Arab, ya, dalam judulnya Tanazzuhul Baqa, ya, yaitu apa namanya, berlomba untuk mempertahankan kehidupan. Dan isinya itu diantaranya adalah tentang bagaimana pohon itu berlomba-lomba supaya dia yang paling tinggi untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Bagaimana dia menjadi yang lebih tinggi sehingga menutupi yang lainnya, supaya dia yang paling cepat mendapatkan apa? Sinar matahari. Dan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan pohon, maka Allah berikan petunjuk kepada pohon bagaimana supaya pohon itu bisa hidup. Kemudian yang kedua, surat Sad ayat 27. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila. Dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lilladziina kafaru minan naar. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, batila, secara batil, artinya tanpa hikmah. Jadi tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah anggapan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir menganggap Allah menciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya adalah secara batin. Allah menciptakan seluruhnya itu adalah tanpa hikmah. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir berupa neraka. Maka surat Sad ayat 27 ini menjadi dalil terhadap masalah jahiliyah yang ke-52 ini. Bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, adalah mencela terhadap hikmah Allah. Maksudnya menganggap bahwa penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa hikmah. Bahwa apa yang Allah Ta'ala lakukan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan berupa hukum ataupun takdir, itu semuanya adalah tanpa hikmah. Ini diantara anggapan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus ada sampai hari kita ini dan sampai kapanpun yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu jalla wa ala hakimun fi khalqihi. Dan Allah jalla wa ala adalah maha memiliki hikmah di dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Jadi dari sisi penciptaan makhluk, maka di situ Allah Ta'ala menciptakannya adalah dengan memiliki hikmah. Wa hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tasyri'ihi. Dan Allah juga maha memiliki hikmah di dalam perintahnya, di dalam larangannya, dan di dalam seluruh syariatnya. Nah, kalau yang tadi itu tentang penciptaan, maka sekarang tentang agamanya. Bahwa agama Islam ini Allah Ta'ala perintahkan. Di dalamnya terdapat perintah Allah. Di dalamnya terdapat larangan Allah. Di dalamnya terdapat syariat-syariat Allah. Itu semuanya adalah mengandung hikmah. Apa bentuk hikmah tersebut? Maka Syekh di sini mengatakan, la yanha an syai'in illa wa fihi madarratun khalisatun aw rajihatun. La yanha an syai'in, Allah tidak melarang dari sesuatu. Illa, kecuali, wa fihi madarratun khalisatun. Karena di dalam sesuatu yang dilarang tersebut terdapat bahaya tulen, bahaya yang murni bahaya. au rajihatun, atau bahaya yang lebih besar. Mungkin ada sisi manfaatnya, tetapi bahayanya lebih besar. Sehingga dengan sifat hikmahnya, Allah melarang perkara tersebut dari kita. Nggak ada mik biasa begini ya. Wala ya'muru bisyai'in, dan tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu illa kecuali wa fihi maslahatun khalisatun, bahwa di dalamnya terdapat kemaslahatan yang murni maslahat. Aw rajihatun, atau kemaslahatan yang lebih besar. Lebih jelas mana ini itu. Terlalu dekat ke ininya. Apa sih? Fannya. Ini jelas ini. Sudah nyala. Iya. Biasanya agak bebas nih. Iya. Ini jelas suaranya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah, sebagaimana ini terkandung di dalam namanya Al-Hakim. Di nama Al-Hakim ini menunjukkan kepada adanya sifat hikmah. Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat di dalam penciptaannya, sebagaimana terdapat di dalam aturannya. Nah, sebagian orang ada yang mencacati hikmah di dalam penciptaan, dan kebanyakan orang mencacati hikmah, hikmah Allah Ta'ala di dalam aturannya. Maka di sini saya menjelaskan bahwa di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang di situ terdapat perintah dan larangan, maka tidaklah Allah ta'ala memerintahkan kepada sesuatu kecuali bahwa pada sesuatu tersebut itu terdapat maslahat, terdapat manfaat yang murni betul-betul manfaat, atau terdapat manfaat yang lebih besar, walaupun di situ ada kadar atau ukuran masyakohnya, kesulitannya. Ya, contoh, seperti Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka di dalamnya terdapat maslahat khalisah, terdapat kemaslahatan yang murni kemaslahatan. Kenapa? Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan beradanya kita dalam tauhid dan terjauhnya kita dari kesyirikan. Di mana pintu surga ini hanya dibukakan bagi mereka ahli tauhid. Seperti saum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita saum, baik saum yang wajib maupun saum yang sunnah. Maka di dalamnya terdapat maslahat, baik bagi sebagian orang mungkin itu masalah khalisah, dan bagi sebagian orang adalah masalah rajihah. Bagi yang senang berpuasa kan, puasa itu masalah khalisah, lapar itu tidak jadi masalah bagi dia. Tapi bagi orang yang lapar itu jadi masalah, maka puasa itu maslahat rajihah. Maslahat yang lebih besar daripada apa? Daripada masyakoh atau kesulitannya. So, ketika orang itu tidak kuat menahan lapar, kemudian dia berpuasa, maka di situ ada sisi masyakohnya, kesulitannya. Tetapi kesulitannya itu adalah lebih kecil dibandingkan dengan kemaslahatan yang datang dari saum itu sendiri. Tentang bagaimana keutamaan dari saum, baik keutamaan saum yang berkaitan dengan masalah agama dan akhirat dia, maupun kemaslahatan saum yang berkaitan dari sisi dunia ataupun fisik dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dari sesuatu kecuali bahwa sesuatu tersebut mengandung bahaya yang murni bahaya. Tidak ada manfaat sedikit pun. Atau dia mengandung bahaya yang lebih besar walaupun ada sedikit manfaatnya. Ya, Allah taala melarang kita dari kesyirikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Karena dalam kesyirikan tersebut terdapat madharrah khalisah, bahaya yang murni bahaya. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam kesyirikan tersebut. Dengan kesyirikan maka hancurlah agama dan akhiratnya. Dengan kesyirikan maka hancur pula lah dunia ini. Ya. Walaupun kadang-kadang orang yang hancur itu tidak merasa hancur. Itu yang paling berbahaya. Ya. Kemudian contoh yang lainnya seperti khamr, minuman keras. Maka dalam khamr ini terdapat madharrah rajihah, terdapat bahaya yang lebih besar. Walaupun dalam khamr ini ada sedikit manafi'nya, manfaatnya. Mungkin manfaat dari sisi jual beli, dari sisi bisnis. Katanya kalau bandar apa narkoba itu sudah bukan jutaan lagi ya, bukan M lagi, bukan apa, mungkin triliun ya. Ya kita bisnis mungkin 1 juta 2 juta mereka sudah MM-an. Dari sisi itu mungkin ada manfaatnya. Tetapi di dalam khamr dan sejenisnya ini terdapat madharrah rajihah, terdapat bahaya yang lebih besar, bahaya yang menghancurkan ya, generasi kita, yang menjadikan akal-akal mereka ini tidak sehat, yang menjadikan kesehatan mereka ini terganggu, kejiwaan mereka terganggu. Ya untuk apa kekayaan berlimpah ruah tapi kalau orangnya gila, kesehatannya terganggu dan kejiwaannya pun terganggu pula. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha memiliki hikmah di dalam seluruh aturannya, di dalam perintah, larangan dan seluruh syariatnya. Ya, kita lanjutkan. Wa min hikmatihi Subhanahu wa taala, dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, annahu yuhasibul khalaiq, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab makhluk-makhluk, akan menghisab seluruh manusia nanti di yaumul akhir. Fayujazil muhsina bi ihsanihi, maka Allah akan membalas orang yang telah berbuat baik dengan kebaikan. Wa yujazil musii'a bi isaatihi, dan Allah akan membalas orang yang telah berbuat buruk dengan keburukan. Wa la yatrukun naasa biduni jazaa'in, dan Allah tidak akan membiarkan manusia dengan tanpa adanya balasan. Kullun ya'malu tsumma la yujaza. Jadi Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa adanya balasan, yaitu semua bekerja tapi kemudian tidak ada balasannya. Maka andaikan ini yang terjadi, hadza yukhaliful hikmata, ini menyelisih hikmah. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Kemudian dalam surat Sad ayat 27 yang telah kita bacakan tadi. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira untuk dibiarkan suda? Apa itu suda? Ya'ni la yu'maru wa la yunha wa la yujaza. Tidak diperintah, tidak dilarang dan tidak dibalas. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hidup tanpa ada perintah, tanpa ada larangan dan tanpa ada pembalasan? Maka itu adalah perkiraan yang salah. Nah, maka ayat-ayat ini menunjukkan tentang adanya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agamanya, dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar dalam penciptaan manusia dan di dalam agama ini adalah adanya apa? Adanya pembalasan nanti di yaumul akhir. Ini merupakan hikmah yang paling besar. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berbuat buruk, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan pula. Ya. Wa ahlul jahiliyyati, dan orang-orang jahiliyah, yunkiruna hikmatallahi subhanahu wa ta'ala fi khalqihi wa amrihi. Mereka mengingkari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala pada penciptaannya dan pada perintahnya. Jadi orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari adanya hikmah Allah baik dalam penciptaan maupun dalam perintahnya, itu agamanya. Wal mu'tazilatu wal asyairatu yanfunal hikmata fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, mereka meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah. Mereka termasuk yang terpengaruh dengan kebiasaan jahiliyah, yaitu meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal asyairatu, nah bagaimana orang asyairah ini mengingkari atau meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Yaquluna, mereka mengatakan, Allahu la yaf'alu bi hikmatin. Allah tidak melakukan sesuatu karena hikmah. Karena tujuan hikmah, tidak. wa innama yaf'alu limasyiatin mujarradatin faqat. Akan tetapi Allah melakukan sesuatu adalah karena kehendaknya semata saja. La li hikmatin, bukan karena hikmat. Li'annal hikmata, karena hikmat, maknaha artinya annahu ya'malu li ghoradin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu untuk sebuah tujuan. Wallahu munazzahun 'anil aghradi, dan menurut orang-orang Asy'ariyah Allah itu adalah terbebas dari tujuan-tujuan. Wa li'annal hikmata tu'athiru 'alaihi, dan karena hikmah itu akan mempengaruhinya. Fayakunu khalquhum min ajli hadhil illati, maka penciptaan makhluk-makhluk itu adalah untuk hikmah ini. Andaikan Allah menciptakan atau melakukan sesuatu untuk hikmah, maka berarti Allah menciptakannya untuk tujuan. Sementara Allah itu terbebas dari tujuan di dalam penciptaannya. Ini dalam akidah Asy'ariyah. Wallahu jalla wa ala yaf'alu ma yasha'u bi mujarradil masyiah wal iradah faqat la li hikmatin. Dan Allah jalla wa ala melakukan segala sesuatu hanya dengan kehendak semata dan tidak karena hikmah. Fayanfunal hikmata fi af'alillahi wa fi syar'ihi. Maka orang-orang Asy'ariyah ini meniadakan hikmah di dalam perbuatan Allah dan di dalam syariat Allah. Tanzihan lillahi, untuk mensucikan Allah. Bizamihim, dengan perkiraan mereka. Anil agrodi, dari tujuan-tujuan. Ya. Kenapa orang-orang Asy'ariyah ini mengatakan Allah ini terbebas dari tujuan? Sehingga mereka tidak menetapkan apa? Hikmah. Hanya menetapkan masyiah saja. Ya, karena orang-orang Asy'ariyah menganggap apabila melakukan sesuatu ini memiliki tujuan, berarti ini apa? Memiliki kebutuhan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dirinya ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Nah, karena Allah Ta'ala itu adalah tidak membutuhkan, tidak memerlukan terhadap makhluk-makhluknya, maka Allah itu mereka sucikan dari tujuan. Sehingga kalau Allah menciptakan sesuatu, ya hanya sekedar kehendak saja, gak punya tujuan. So, kalau Allah menciptakan sesuatu atau menetapkan hukum sesuatu dengan tujuan, berarti Allah apa? Memiliki suatu kebutuhan. Ini dalam anggapan siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Walihada, oleh karena itu yaquluna, mereka mengatakan yajuzu ayya'murallahu bil kufri wal fiski wal ma'asi. Boleh-boleh saja Allah memerintahkan kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Jadi dengan akidah mereka meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah Ta'ala, maka ini konsekuensinya berarti boleh saja Allah apa? Memerintahkan kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa yanha 'anit ta'ati wa 'an iqamis salati wa 'an silatil arhami wa 'an fi'lil khair. Dan boleh saja bagi Allah untuk melarang dari ketaatan, untuk melarang dari mendirikan sholat, untuk melarang dari bersilaturahim, untuk melarang dari perbuatan baik. Kenapa? Li'anna hadza raji'un li masyiatihi. Karena ini semua kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Siapa yang bisa mengatur kehendak Allah Ta'ala? Andaikan Allah itu menetapkan agama ini dan menciptakan atau melakukan perbuatannya tanpa adanya hikmah, hanya sekedar kehendak saja, maka boleh-boleh saja. Seandainya Allah berkehendak memerintahkan kekufuran, maka Allah akan memerintahkan apa? Kekufuran. Andaikan Allah berkehendak untuk melarang dari ketaatan, maka Allah akan melarang ketaatan. Udah, kalian jangan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah berkehendak, maka itu akan Allah larang. Andaikan sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang Asy'ariyah bahwa penciptaan Allah, perbuatan Allah dan hukum Allah itu hanya sekedar dengan apa? Dengan kehendak saja, tanpa adanya apa? Hikmah. Lianna hadza raji'un limasyiati, karena ini semua kembali kepada kehendak saja. Fayajuzu ayya'mur bisyarri wa yanha 'anil khair. Maka boleh bagi Allah untuk memerintahkan kepada keburukan dan melarang dari kebaikan. Li'annahu yaf'alu ma yasha. Karena Allah akan berbuat apapun yang Allah kehendaki. Nah, maka dari perkataan ini ya, jangan sampai ada pertanyaan terulang. Walaupun pertanyaan ini bukan dalam forum resmi. Ada orang bertanya, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripadanya? Maka kita jawab bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan kehendaknya dan dengan hikmah. Sehingga pertanyaan tersebut ya akan bertentangan dengan apa? Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mungkin pertanyaan itu hanya akan terlontar oleh orang yang ya pemikirannya terpengaruhi oleh karakter jahiliyah ini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan di sini mengatakan, wa naqulu lahum, dan kita katakan kepada mereka, yaitu orang-orang Asy'ariyah yang meniadakan hikmah dalam perbuatan dan hukum Allah Ta'ala, dan mereka menetapkan bahwa perbuatan dan hukum Allah Ta'ala itu hanya sekedar berdasarkan kehendak saja, tidak ada hikmah. Maka kita katakan kepada mereka, na'am, iya, yaf'alu ma yasha'u subhanahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa melakukannya. Lakinnahu la yaf'alu syai'an illa li hikmatin. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan adanya tujuan hikmah. Ya, sesuatu yang itu akan bertentangan dengan hikmah Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan menghendakinya. Sehingga Allah tidak akan melakukannya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, yajuzu ayudkhilallahul kafirul jannata. Boleh-boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang kafir ke dalam surga. Wa ayyudkhilal mu'minat taqiyan nar, dan memasukkan orang mukmin yang bertakwa kepada neraka. Li'anna hadza raji'un ilayhi, karena ini semua kembali kepada kehendak Allah. Fala tahkumuhul ilal, dan Allah Ta'ala tidak dihukumi dengan illah atau tujuan-tujuan. Jadi dari akidah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disifati dengan sifat hikmah di dalam penciptaan ataupun dalam hukumnya, maka konsekuensinya berarti boleh saja Allah Ta'ala memasukkan orang kafir ke dalam surga, andaikan Allah berkehendak. Dan boleh saja Allah memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, andaikan Allah berkehendak. Maka boleh saja. Ini resiko seandainya Allah apa? Menciptakan sesuatu dan menetapkan hukum tanpa memiliki apa? Hikmah. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa naqulu, dan kita katakan, hadza kalamun batilun. Ini adalah perkataan yang batil. La yaliku bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, tidak pantas terhadap hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah jalla wa ala telah berfirman dalam surat Shad ayat 28. Tadi ayat 27, sekarang ayat 28. Nah, ini menunjukkan kepada apa? Sifat hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan dan di dalam penetapan hukum. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardh? Apakah mereka mengira kami Allah akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Atau kami akan menjadikan atau memperlakukan orang-orang bertakwa sebagaimana kami memperlakukan orang-orang yang bermaksiat? Maka perkataan Allah subhanahu wa ta'ala ini membantah terhadap akidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dan menetapkan hukum tanpa hikmah. Ya, tadi kan resikonya begitu. Andaikan Allah menciptakan manusia, surga dan neraka tanpa hikmah, dan Allah menetapkan agama ini tanpa hikmah, hanya sekedar apa? Keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka resikonya ya berarti boleh. Nanti orang yang bertakwa disiksa aja di neraka. Orang yang kafir diberi nikmat di mana? Di surga. Kan tanpa hikmah. Nah, maka keyakinan ini tertolak. Kenapa? Karena Allah sendiri telah membantah hal itu tidak akan pernah terjadi. Jadi apa mereka mengira bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa akan disamakan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan dan berbuat maksiat? Nah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa sama sekali Allah tidak akan melakukan hal itu. Berarti apa? Berarti seandainya orang bertakwa itu akan menempati surga dan orang yang kafir itu tidak akan menempati surga tapi hanya akan menempati neraka, berarti memang Allah menciptakan orang beriman dan Allah menciptakan orang kafir, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, memang ada hikmahnya. Allah menetapkan agama ini memang ada hikmahnya, supaya siapa yang mentaatinya masuk surga dan siapa yang tidak mentaatinya masuk neraka. Demikian juga dalam surat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasiballadzina jatarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan mengira annaj'alahum, kami akan menjadikan mereka, kalladzina amanu wa amilus solihati, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawaan secara sama, mahyahum wa mamatuhum, baik dalam kehidupan mereka ataupun setelah kematian mereka. Sa'ama yahkumun, alangkah salahnya apa yang mereka kira. Nah, maka akidah Asy'ariyah ini dibantah dengan surat Al-Jathiyah ayat 21 ini, sebagaimana telah dibantah dengan surat Shad ayat 28, bahwa Allah tidak akan memperlakukan sama antara orang yang beriman beramal soleh dengan orang yang melakukan keburukan. Karena orang yang beriman dan beramal soleh sudah Allah Ta'ala ciptakan, sudah Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka tujuan yang baik. yaitu balasan yang baik dan surga. Adapun orang yang melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka keburukan. Dan itu tidak bisa dicampur adukan. Apabila ada yang mengira bisa saja orang beriman masuk neraka dan orang kafir masuk surga, nah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada akhir ayat ini, sa'a ma yahkumun, siapa yang mengira demikian, maka itulah seburuk-buruk perkiraan. Falladzina qalu hadhil maqalata, maka orang-orang yang mengatakan perkataan ini, wasafullaha bisu'i wal jauri, mereka telah mensifati Allah Ta'ala dengan keburukan dan kezaliman. Ta'ala Allahu an dzalika, Maha suci Allah Ta'ala dari hal itu semua. Maka apabila mereka menetapkan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki hikmah, maka keyakinan ini nanti akan bertabrakan dengan keyakinan mereka apa? Bahwa Allah itu tidak berbuat zalim. Ya, orang Asy'ariyah itu akidahnya sama dengan kita dalam masalah apa? Allah itu tidak berbuat zalim. Tapi mereka tidak menetapkan hikmah. Maka antara dua keyakinan ini, satu tidak menetapkan hikmah, yang kedua apa? Menetapkan bahwa Allah tidak zalim. Jadi yang satu tidak menetapkan hikmah, yang satu apa? Menetapkan Allah tidak berbuat zalim. Maka dua keyakinan ini akan apa? Bertabrakan. Sebab konsekuensi dari Allah tidak memiliki hikmah, bisa saja Allah akan membalas buruk bagi orang yang berbuat baik, dan Allah akan membalas baik terhadap orang yang berbuat buruk. Ini konsekuensi dari apa? Tidak adanya hikmah. Nah, konsekuensi ini akan bertabrakan dengan apa? Keyakinan mereka bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Karena kalau Allah Ta'ala membalas buruk terhadap orang yang berbuat baik, ini kezaliman. Atau membalas baik terhadap orang yang berbuat buruk, ini juga merupakan apa? Kezaliman. Maka supaya dua akidah ini sejalan lurus, tidak bertabrakan, tetapkanlah Allah memiliki hikmah dan Allah juga tidak berbuat zalim. Maka ini akan berjalan beriringan, tidak akan bertabrakan. Ini yang dimaksud oleh Syaikh Shalih Fauzan di sini. Fahadza huwa madhhabu ahli jahiliyah. Maka ini adalah madhhabnya orang-orang jahiliyah. Wa nufatil hikmati, dan mereka yang meniadakan sifat hikmah. Minal asyairah, dari kelompok asyairah wa nahwihim dan yang semisal dengan mereka. Nas'alullah al-afiyata, kita memohon kepada Allah perlindungan dari kesesatan pemahaman ini. Ya, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, ini tiga halaman sudah kita baca. Ya, kesimpulan atau pelajaran dari masalah yang ke-52 ini. Yang pertama, di antara keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di dalam seluruh perbuatan. Iya. Nah, saya mau bertanya ini. Adanya hikmah ini mengurangi kesempurnaan atau menambah kesempurnaan? Kalau ada orang bikin rumah, Pak, bikin rumah buat apa? Ah, yang penting saya bangun aja. Kira-kira kalau rumahnya bagus, penilaian orang terhadap yang membangunnya gimana? Ya, hasilnya sih bagus, cuma orangnya kurang. Kenapa? Bikin rumah gak punya tujuan. Ya, Maka adanya hikmah di dalam kesempurnaan penciptaan Allah ini menambah semakin apa? Sempurna. Nah, ini yang kita pahami berbeda dengan siapa? Asy'ariyah. Bahwa kalau seandainya Allah memiliki tujuan dalam penciptaan atau perbuatannya, maka Allah sama dengan apa? Dengan makhluknya ya, dengan manusia. Berarti Allah sama-sama memiliki apa? Kebutuhan. Dan Allah adalah sama sekali tidak membutuhkan terhadap segala sesuatu. Nah, maka ini permasalahannya untuk membantahnya sama seperti bantahan-bantahan kita terhadap masalah-masalah sifat yang lainnya, bahwa adanya persamaan nama antara sifat Allah dengan sifat makhluk ini tidak melazimkan apa? Persamaan secara apa? Secara kesempurnaan sifat tersebut. Jadi menetapkan atau menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia secara nama ini tidak menyamakan Allah dengan manusia. Karena persamaan nama belum tentu menunjukkan kepada persamaan hakikat. Ini tangan saya, itu tangan semut. Sama-sama tangan tapi hakikatnya beda. Namanya tangan, tetapi antara kekuatan dan yang lainnya terdapat perbedaan. Allah ada, kita pun ada. Apakah berarti Allah sama dengan kita? Iya. Maka yang pertama adalah bahwa Ahlussunnah menetapkan Allah Ta'ala memiliki hikmah di dalam seluruh perbuatannya. Dan perbuatan Allah ini mencakup apa? Baik penciptaan makhluk-makhluknya maupun penetapan apa? Syariat agama ini. Kemudian yang kedua, bahwa peniadaan terhadap hikmah Allah Ta'ala baik dalam penciptaan maupun di dalam syariatnya ini termasuk akidah jahiliyah. Ini termasuk apa? Akidah jahiliyah. Ya, sekarang coba kita lihat perumpamaan adanya pengaruh karakter jahiliyah ini kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari umat Nabi Muhammad SAW ini. Di antaranya adalah orang-orang Murji'ah. Maka orang-orang Murji'ah ini mereka mengatakan apa? Bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang yang beriman itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Perbuatan buruk tidak menguatkan keimanan dan amal. Perbuatan baik tidak menguatkan keimanan dan perbuatan buruk tidak melemahkan keimanan. Sehingga orang yang baik seperti Rasulullah SAW dengan orang yang buruk seperti pezina itu sama saja keimanannya. Nah, maka ini juga merupakan akibat dari pengaruh apa? Akidah jahiliyah. Tentang tidak adanya hikmah dalam apa? Dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang Jabriyah. Gimana orang-orang Jabriyah? Orang-orang Jabriyah itu yang mengatakan apa? Bahwa kita ini tidak perlu untuk berusaha. Baik dan buruk Allah yang menentukan. Kalau Allah memang menghendaki kita baik, kita pasti akan baik. Kalau Allah akan menghendaki kita buruk, sekuat apapun kita berbuat baik, tetap ujung-ujungnya apa? Buruk juga. Kalau begitu, tunggu takdir saja. Maka pemahaman Jabriyah ini juga merupakan pengaruh dari akidah Jahiliyah, bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki apa? Hikmah di dalam perbuatannya. Jadi selama ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada sholat, kata orang Murji'ah dan kata orang siapa tadi? Jabriyah, itu tidak ada gunanya sholat itu. Buat apa sholat kalau Allah menghendaki kita masuk neraka? Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah, Allah memerintahkan kepada kita sholat, maka di balik sholat itu atau pada sholat tersebut terdapat hikmah. Hikmah yang akan menguatkan agama kita, tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmah yang akan membukakan pintu surga bagi kita. Hikmah yang akan menguatkan keimanan kita. Jadi ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi bukan hal yang sia-sia. Adapun nanti apakah kita ini akan menjadi penduduk neraka sementara kita melakukan sholat, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka kecuali kita melakukan apanya? Sebab yang akan memasukkan kita ke dalam neraka itu akidah Ahlus Sunnah. Sebagai akibat dari keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala memiliki hikmah dalam seluruh perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, semuanya itu ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya, ada tujuan-tujuan baik dan tujuan-tujuan untuk menghindarkan kita dari keburukan. Ya. Yeah. Jadi yang kedua, bahwa yang apa namanya, di antara kebiasaan jahiliyah adalah meniadakan hikmah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telah mengenal beberapa kelompok yang terpengaruh dengan akidah jahiliyah ini. Kemudian yang ketiga, tentang pengertian hikmah. Maka di sini ya Syekh, kalau kita simpulkan dari pembahasan beliau tentang hikmah Allah Ta'ala, maka hikmah yang disifatkan bagi Allah Ta'ala di antaranya memiliki dua makna. Yang pertama adalah yang tadi telah kita baca apa? Wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang pertama arti dari hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan apa? Dengan tempatnya masing-masing. Sesuai dengan kelayakannya masing-masing. Ya, Syekh Nusaymin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir yang dulu pernah kita bahas di Masjid Cipaganti, ketika beliau menjelaskan tentang kesempurnaan penciptaan Allah Ta'ala, maka beliau ya di antaranya mengambil perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan bagi manusia tangan itu di atas, tidak menempel kepada tangan. Sementara binatang tangannya, kalau tangan binatang itu yang mana? Dua kaki depan. dua kaki depan itu adalah tangan bagi binatang. Bahwa bagi binatang yang berkaki empat, yaitu dua tangan depan, di depannya itu dua tangan, kemudian di belakang itu adalah kakinya, itu adalah berkedudukan sama dan sama-sama apa? Menempel di mana? Di tanah. Maka di situ beliau yang menunjukkan bahwa semuanya memiliki ya kegunaan dan manfaat masing-masing. Kemudian makna yang kedua dari hikmah ini yaitu apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, diantaranya adalah bahwa adanya maslah khalisah atau rajihah dalam perintahnya, kemudian madarrah khalisah atau rajihah dalam larangannya, kemudian Allah Ta'ala melakukan sesuatu untuk sebuah tujuan. Maka pengertian hikmah yang kedua adalah bahwa Allah Ta'ala di dalam perbuatannya itu mengandung manfaat dan tujuan yang sempurna. Nah, ini arti hikmah dari sifat hikmah yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh, masih 16. Ya. Masalah berikutnya, masalah yang ke-53. Ini cukup panjang juga. Kita loncat dulu masuk ke masalah yang ke-54, yang sedikit dulu, karena waktunya udah agak mepet. Al-mas'alatul rabi'atu wal khamsun. Kebiasaan jahiliyah yang ke-54. Al-iqraru bil haqqi adalah mengakui kebenaran, liyatawassalu bihi ila daf'ihi, dengan tujuan untuk menolaknya. Kama qala fil ayati, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam ayat surat Ali Imran ayat 72. Surat Ali Imran ayat 72. Wa qala ta'ifatu min ahli kitabi, dan berkata sekelompok dari ahli kitab terhadap kelompok ahli kitab yang lain, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar, berimanlah terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada orang-orang beriman, wajhan nahari, di permulaan siang. Permulaan siang berarti kapan? Di pagi hari. Wakfuru akhirahu, dan ingkarilah Al-Quran tersebut, akhirahu, di akhir siang. Jadi kalau pagi, beriman sajalah kepada Al-Quran. Nah, kalau siang, kalau sore, ingkarilah Al-Qur'an. La'allahum yarji'un, agar orang-orang beriman, yaitu maksudnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarji'un, mereka keluar dari Islam. Berkata Asy-Syari, mimma 'alaihi ahlul jahiliyah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, al-iqraru bil haqqi, mengakui terhadap kebenaran, la ikhtina'an bihi, bukan menerimanya, atau bukan karena menerimanya, bukan karena menerimanya, wa innama liyatawassalu ila daf'ihi, akan tetapi itu dijadikan sebagai wasilah untuk menolaknya. Mithlu ma hasala minal yahud, sebagaimana yang terjadi dari orang-orang Yahudi, fi qaulihim, dalam perkataan sekelompok mereka yang kita bacakan tadi dalam surat Ali Imran ayat 72. Mereka katakan, kalau di pagi hari beriman sajalah kepada Al-Qur'an, tapi di sore hari ingkarilah Al-Qur'an. Untuk apa? Agar orang-orang beriman itu keluar dari keimanannya. Nah, dalam masalah atau kebiasaan jahiliyah yang sebelumnya yang kita loncat karena cukup panjang penjelasannya. Jadi ayat ini adalah merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tipu daya orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu sudah kehabisan akal bagaimana caranya agar sahabat Nabi itu meninggalkan Nabi. Maka di antara tipu daya yang mereka lakukan adalah mereka mencoba di pagi hari itu beriman kepada Al-Qur'an. Jadi seperti orang beriman. Oh, kami beriman kepada Al-Qur'an, mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sore hari mereka kufur. Tujuan mereka apa? Supaya nanti sahabat Nabi itu bertanya, "Kenapa kamu kufur sekarang? Tadi pagi kan kamu bareng ini. Sama-sama mengkaji Al-Qur'an, sama-sama duduk di majlis. Kok sekarang kamu malah mengingkari?" Nah, kalau nanti mereka bertanya, jelaskan kepada mereka. Jadi kalau sahabat Nabi bertanya kepada kalian, jelaskan kepada mereka, "Ma wajadna maslahatan fi ma unzila ala Muhammad." Setelah kami mengikuti dari pagi, ternyata kami enggak mendapatkan kebaikan sedikit pun dalam ajaran Nabi Muhammad. Makanya di sore hari kami keluar. Dan kami ini adalah ahli kitab. Kami sudah mendapatkan banyak kitab melalui para nabi dan rasul kami. Nah, kalau diberikan jawaban itu, maka nanti sahabat-sahabat Nabi akan terpengaruh. Oh, ternyata ahli kitab yang telah mendapatkan berapa kitab itu? Taurat, Injil, terus Zabur, kan? Itu turun di Bani Israil semua. Ternyata setelah mereka mempelajari agamanya Nabi Muhammad, mereka enggak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Sampai-sampai di sore hari kemudian mereka apa? Keluar lagi. Nah, itu maksudnya. Itu tipu daya mereka. Nah, maka kebiasaan yang ke-54 berdasarkan ayat tadi, bahwa adanya mereka mengakui kebenaran seperti yang mereka lakukan di pagi hari ini, sebenarnya pengakuan mereka itu bukan karena mereka menerima kebenaran tersebut, tetapi itu adalah sebagai apa? Batu loncatan untuk mencari celah dan untuk menolaknya. Wahadihi makidatun, dan tipu daya ini, la tazalu tahaku lil muslimin, masih mengelilingi kaum muslimin sampai hari ini dari mereka orang-orang yang memusuhi Islam ini. Mimman yandassuna fi sufufihim min a'daihim, yaitu dari orang-orang yang menyelinap, menyusup ke barisan kaum muslimin dari musuh-musuh kaum muslimin. Wa yatadhaharuna biqabulil haq, dan mereka menampakkan seolah-olah mereka menerima kebenaran. Tapi apa hakikatnya? Yuriduna qalbal islami, mereka ingin memutarbalikan Islam, wa ifsadal islami, dan merusak Islam. Wa hadza waqa'a fi asri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mustamirun ila waqtina hadza, dan itu berlanjut terus sampai waktu kita sekarang ini. Ya, sampai hari ini kan masih ada orang yang pura-pura masuk ke dalam Islam, mengagung-agungkan Islam. Belum lama masuk ke dalam Islam, sudah menjadi ustaz dan penceramah, tabligh di mana-mana misalkan, berbicara tentang keagungan Islam, padahal baru berapa lama dia belajar Islam. Tapi orang salut kepada dia karena dia sudah belajar lebih daripada kaum muslimin. Kaum muslimin kan baru belajar Al-Qur'an saja. Dia belajar apa? Al-Qur'an. Juga sebelumnya dia sudah belajar apa? Taurat ya mungkin. Atau Injil dan seterusnya. Yang kemudian pada akhirnya ternyata banyak yang apa? Berpura-pura saja. Wa ila ayyasha Allahu jalla wa ala, dan sampai pada waktu yang Allah taala kehendaki terjadinya tipu daya muslihat ini. Yandasu unasun min a'dail Islam. Menyelinap atau menyusup orang-orang dari musuh Islam. Menyusup ke barisan kaum muslimin. Wa yatadhaharu nabil Islam, dan mereka menampakkan keislaman. Min ajli ifsadil Islam, untuk merusak Islam. Wa min ajli batthi asyubah, dan dengan tujuan menyebarkan subhat. Bainal muslimin, antara kaum muslimin. Wa tafriqil kalimati, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Wa ilqa'il adawati, dan menimbulkan permusuhan. Bainal muslimina, antara kaum muslimin. Wa taqti'ihim ila ahzabin, dan memecah kaum muslimin kepada kelompok-kelompok. Wa ila jama'atin, dan kepada golongan-golongan. Wa hadza min kaidil a'da'i wa makrihim, dan ini merupakan tipu daya musuh terhadap kaum muslimin. Ya, dan dulu ya, menurut sejarah Indonesia, cara ini juga yang digunakan oleh mereka untuk apa? Ya, mengalahkan perlawanan orang Islam, karena kan mayoritas rakyat Indonesia itu muslimin ketika Belanda apa? Menjajah. Maka di antara cara yang mereka lakukan apa? Salah seorang apa? Ilmuwan mereka ya. Siapa namanya? Kampugronya. Berpura-pura masuk Islam, kemudian belajar ke sana, kemudian datang ke sini, menjadi apa? Mubalig, menjadi orang yang syekh dan sebagainya. Yang kemudian oleh Belanda digunakan untuk memecah belah kaum muslimin, menyebarkan subhat dan seterusnya. Nah, tipu daya tersebut sebenarnya apa? Copy paste dari pendahulu mereka. Siapa? Yahudi. Fayajibu 'alal muslimina ayyantabihu li hadzal makril khabir. Maka wajib atas orang-orang Islam untuk berhati-hati terhadap tipu daya yang busuk ini. Nah, ini nasihat Syekh kepada kita. Wa alla yamnahu tsiqata li kulli ma habba wa dabba. Dan agar kaum muslimin ini tidak memberikan kepercayaan, tidak gampang memberikan kepercayaan, li kulli ma habba wa dabba, terhadap segala sesuatu yang begitu cepat menyebar. Ada orang baru karena berkualitas atau berpotensi, wah cepat di apa? Cepat di, oh, di dijunjung tinggi kedudukannya, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan kepercayaan yang tinggi. Padahal kan belum teruji. Sosoknya aja belum begitu dikenal. Bal alaihim ayyujarribun nasa tajribatan shadiqah. Akan tetapi bagi kaum muslimin untuk mengadakan ujian atau percobaan terhadap orang-orang semisal ini, tajribatan shadiqah, dengan uji coba yang betul-betul uji coba. Wa yaktabiruhum ikhtibaran daqiqan, dan menguji mereka dengan ujian yang detil. Fa idza tabata sidquhum, apabila betul, apabila telah benar, apabila telah tetap kebenaran mereka di dalam Islam ini, manahuhum as-siqata, baru diberikan kepada mereka apa? Kepercayaan. Jadi artinya terhadap musuh yang baru bergabung kepada kita, baru sadar kemudian bergabung kepada kita, jangan segampang itu memberikan apa? Kepercayaan. Oleh karena itu ya, di antara apa namanya siasah syar'inya, saya lupa lagi dari sirah atau peristiwa khalifah yang mana, khalifah Umar atau siapa, terhadap orang yang dulunya pernah punya kasus itu tidak diberikan apa, sebuah jabatan yang merupakan kepercayaan khalifah langsung kepadanya. Tapi bukan berarti dibuang, enggak. Tetap dia, kalau seandainya dia bertobat, maka dia diterima, dia ditetapkan di barisan kaum muslimin. Tapi untuk diberikan kursi atau posisi yang strategis, maka tidak diberikan kepadanya. Kenapa? Karena sifat makar atau sifat kaid ini, tipu daya ini, memang tidak ada orang yang apa, yang mengetahui. Tidak ada orang yang mengetahui. Dan penyakit lama bisa apa? Bisa muncul kembali, bisa kambuh kembali. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ya, betapa mahalnya nilai sebuah kepercayaan. Sekali kita mengotori kepercayaan seseorang, maka bukan kesalahan orang tersebut andaikan dia tidak memberikan kepercayaan lagi. Kenapa? Karena dalam Islam pun demikian. Kalau ada orang yang telah berbuat dusta, kemudian dia bertobat dari kedustaannya, maka tidak segampang itu kita untuk memberikan apa? Kepercayaan kepadanya. Karena yang namanya kebenaran itu butuh bukti. Ya alhamdulillah, Anda telah bertaubat, Anda telah meninggalkan kebiasaan lama. Ya kita dorong, kita motivasi. Ya terima kasih Pak, kalau Bapak motivasi saya, mudah-mudahan sekalian Bapak juga bisa mengangkat saya. Ya masalah pengangkatan nanti aja. Ya kita motivasi aja. Adapun masalah posisi dan sebagainya, itu butuh apa? Butuh sesuatu yang lebih. Karena yang namanya penyakit bisa kambuh kembali. Ya, untuk pertemuan kita di siang hari cukup sampai di sini. Ada pertanyaan ini? Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita dimintai uang untuk acara ini maulidan? Bagaimana menolaknya? Bagaimana bila kita dicibir masyarakat setempat? Ya. Saya kira pertanyaan seperti ini sering ya. Pertanyaan seperti ini sering. Ya. Dipahami dulu tentang apa itu maulidan, apa itu hukumnya, sampai kita ini betul-betul apa, paham tentang apa itu hukum maulidan. Jadi kalau sekarang kita mengatakan maulid itu adalah bid'ah, nah kita harus paham kenapa dibid'ahkan. Apabila kita memiliki ilmunya, kita memiliki pemahamannya, maka ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan jalan baik kita bagaimana menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan itu. Termasuk ketika ada orang minta sumbangan untuk itu. Ya, saya takutnya ini yang mengatakan ini nanti kalau datang, maaf saya gak mau karena ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya pokoknya begitu di pengajian. Begitu seperti itu. Ya. Jadi sebelum menilai sikap orang lain kepada kita, maka kita mesti menilai dulu tentang seukuran apa kita ini. Andaikan masyarakat mencibir kita, kita ini kedudukannya seperti apa? Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang orang lain, maka ya, kita berbicara dulu tentang kekurangan kita, tentang apa yang kita butuhkan. Dan problem-problem seperti ini ada beberapa orang yang tidak mendapatkannya. Ketika dia memahami masalahnya, kemudian ada orang datang dijelaskan kepadanya, cibiran gak ada. Kemudian apa? Pada tahun berikutnya gak datang juga, gak minta lagi gitu maksudnya. Oh, berarti dia paham. Ya, yeah. Apakah mimpi menikah dengan seorang ikhwan yang kita suka dan ikhwan tersebut soleh, apakah itu termasuk mimpi yang baik? Ya, mudah-mudahan baik. Kalau ikhwannya soleh, apakah boleh diceritakan ke orang lain lalu minta ditafsirkan ke orang berilmu? Karena katanya mimpi itu seperti kaki yang menggantung dan dapat terwujud. Ya, kalau mimpi buruk maka jangan diceritakan kepada siapapun. Meludahlah dan berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Kalau mimpi baik maka ceritakanlah kepada orang yang apa? Orang yang bisa dipercaya. Jadi tidak perlu untuk disebar-sebarkan, tetapi dipilih-pilih orang. Karena yang namanya mimpi bisa benar, bisa tidak. Tetapi apabila mimpi baik seperti mimpi ini, ya, andaikan memang ini yang diinginkan oleh yang bertanya, maka jadikanlah mimpi baik itu sebagai apa? Tafaul. Sebagai apa? Tafaul. Sebagai motivasi bagi kita. Ya, semakin berdoa saja, mudah-mudahan Iwan itu menjadi miliknya. Bagaimana menjawab orang-orang kafir dan munafik bertanya, apakah Allah beragama Islam? Maka jawabannya adalah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Agama itu adalah aturan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Ya, kalau mereka bertanya lagi, nanti tanya lagi, ya. Kan pertanyaan kan cuma satu. Maka jawabannya adalah bukan Allah beragama Islam, tapi Allah yang menetapkan agama Islam, dan agama Islam adalah agama yang Allah Ta'ala ridhoi. Apa hukum orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk? Nah, kalau menyamakan dengan persepsi apa? Tamsil, menyamakan secara keseluruhannya, maka ini jelas apa? Syirik. Tapi kalau maksud menyamakan di sini adalah tasbih, hanya menyamakan dari sisi apa? Persamaan kata saja. Seperti sifat, ya. Allah memiliki sifat apa tadi? Hikmah. Orang juga memiliki sifat apa? Hikmah. Jadi sifat Allah hikmah, sifat orang hikmah juga. Nama sifatnya apa? Sama. Maka kalau hanya sekedar persamaan nama, maka itu andaikan memang benar ditetapkan nama tersebut oleh Allah Ta'ala, maka itu adalah sebuah kewajiban untuk menetapkannya. Tetapi yang dimaksud menyamakan di sini mungkin maksudnya adalah apa? Tamtsil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kalau maksudnya tamsil, bukan sekedar persamaan kata atau persamaan nama saja, tapi lebih dari itu, Allah itu punya sifat hikmah, seperti hikmah kita. Nah, misalkan seperti itu, maka itu apa? Itu syirik, itu kufur. Tidak boleh. Ya. Ini hampir sama dengan tadi, ya, masalah-masalah kegiatan yang apa namanya bid'ah, kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang yang meminta kepada kita apa biaya. Maka ya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita tidak boleh saling bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Yang namanya bid'ah adalah permusuhan, karena dia menyelisihi Allah dan Rasul. Secara asal begitu. Tetapi apabila dalam kondisi kita lemah, terdesak, tidak punya kekuatan apa-apa, maka memberikan sebagian untuk sekedar apa? Menjaga hubungan baik, menjaga hubungan baik, menjaga keselamatan kita, ya tidak mengapa. Untuk apa? Keselamatan kita, andaikan kita memang takut tidak selamat. Jadi itu hanya untuk apa? Keselamatan saja. Seperti kita memberikan apa? Memberikan sebagian harta kita kepada orang jahat yang mengganggu apa? Mengancam keselamatan kita. Maka itu dibolehkan, sebagian dari harta zakat diberikan kepada orang yang ditakuti apa? Kejahatan. Ya, sampai sini dulu. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.